Nyambung apa nih? Yang penting nek wengi ku sholat. Jangan hanya mengandalkan sholat yang fardu lima waktu itu saja. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, aja mung kuwi tok wong sholatmu ya ora kualitas. Leh nglafatke niat usholli. Usholli. Usholli. Takbire Allahu Akbar. Coba engko lek wis maca donga iftitah lak pikiran blakra atine mblayang kabiro walhamdulillahi katsir wa subhanallahi bukrata wa asyilang pirang-pirang wulan ra ono udan. Allahu Akbar garing kabeh telo sampai sedeng dileboni wong. Amin Allahu liman hamidah diatur ngene bongko tenan ra ono panen. Allahu Akbar butuhan yo sak pirang-pirang. Allahu Akbar wong haji do teko. Allahu Akbar bojone Solikin mana yo nilai bayi sing apa. Aja meng ngandalne salat fardu tok kuwi. Ditambahi nek bengi mulane lek wong Islam sing sejati wis salate ora mek 5 waktu, minimal 7 waktu. Dhuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Engko ora 5 sing mbok nyang. Oh anyep. Subuh, dhuhur, asar ora tau, cuma isya karo maghrib. Kuwi jenenge wong Islam sing mereke mik sagrib. Salate mek isak karo maghrib ngono kuwi. Sembuh. Yang kedua, tilawatul Quran. Yatluna ayatillahi ana al-lail. Wong takwa ahli swarga niku nek bengi tilawatul Quran do tilawah. Insyaallah bapak-bapak sing pun sepuh niku nek bengi kathah pun sing tilawah. Tidur di lantai bawah. Rauman kasur kok sumuk-sumuk ge bojone wis kejam. Ora kejam piye sing lanang mlebu blonyoan minyak kayu putih. Minyak kayu putih orang mempan ya tambah remason. Sing lanang ceh ngeyel 3 in 1 labur pagoda. Orang mandi ya parutke brambang. Wong lanang nyengir-nyengir apane enggak ya tilawah. Tidur di lantai. Maca Quran nek bengi tapi nggih alon-alon, mboten oleh banter-banter ngganggu wong turu. Islami ngerti aturan. Maca Quran niku ibadah. Lha ngoten mawon nek wayahe tiyang sare ya kudu ngerti wayah. Aja sampe ngganggu sing istirahat sing sare kuwi, leh maca kon alon-alon. Ngene nek wis ngerti wayah kaya ngene iki ora usah ditambah-tambahi aturane dicethak-cethakno tambah blereng. Srengenge iki wis cetha, mbok cethak-cethake ya matamu ya. Malah adzan niku rak ya meng 5 menit sak pujiane paling 10 menit to. Nah kok terus dibatasi ora oleh nganggo speaker ngono niku ya ora oleh nganggo pengeras ngono niku ya keterlaluan leh kula ngaran. Piro meng 15 menit paling suwe wi sak pujiane. Nek dangdutan ngono ki suwengi-wengi ora dibatasi. Bo! Bol bene. Urusane panitia kok ya. Nah, kecuali nek zaman adane 3 jam. Gek pujiane 5 jam. Lah sing rumangsa terganggu, ya kupingmu disumpeti. Sumpeti headset ngene ya. Insyaallah gendeng kowe. Nah, yang ketiga, kae jare pujian-pujian lho. Iki oleh ilmu toko pujian nang masjid-masjid kae kok. Zikir wengi engkang niku. Dadi turu wengine sithik niku nggo nglakoni salat, maca Quran, zikir. Niku jenenge lembur. Lembure wong takwae ngono kuwi. Lemburmu kan ngeramal. Embo. Nah, yang keempat. 3 atau 4 ya? 3. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka banyak beristighfar. Waktu sahur niku sak derenge subuh. Wong takwa sing iso munggah swarga niku yen wektu sahur kathah istighfare. Berarti bangun sebelum subuh. Aja ngenteni digugah karo sing azan subuh, ngenteni dites. Assalamualaikum khairum minan naum. Niku ngetes sampean. Salat kuwi luwih apik tinimbang tapi nek wong kene kan turu kuwi luwih penak timbang nek adzan subuh kae kata pundi sing salat jamaah nang masjid karo sing sek turu. Mulane nek subuh kae masjidmu akeh ndi wonge karo cagake? Sebelum subuh di waktu sahur banyak beristighfar. Tangine gasi saurunge azan subuh. Mulane lek ten masjid-masjid niku mesti niku ten pundi-pundi wayah subuh derenge azan niku diparingi tarhim. Niku peringatan menawa ana sing urung salat. Ben kudu tangi kabeh. Nek azan liyane jarang kok ngangge tarhim. Dhuhur, asar, maghrib, isya jarang didahului tarhim, tapi lek subuh termasuk masjid Nambangan kene. Bendungan, ya bendungan heeh. Sto menengo kae. Wong kok ora oleh salah. Ngapunten, ya bendungan. Wayah subuh ya dereng ngaten mesti tarhim sik. Assalatu wassalamu alaik. Ya Imam al-Mujahidin. Tarhime masjidmu lak penak to nggih. Percaya wong radio sing disetel. Mesti penak tarhim. Assalatu wassalamu alaik. Radio. Bareng saya ngantan ya. Allahu akbar. Allahu akbar. Wis mambu kuburan wong. Sing ngantan kuwi, sing komat kuwi, sing imami kuwi. Gayane iki rampung ngantan pujian golek uang. Subhana Allah. Allahim ladim. Ya masjid bendungan ngono kuwi. Ya dunyo mbiyen ku aman soal e mbiyen bengi wong do istighfar. Do tangi turune sore wong mbiyen dereng kata hiburan listrik wae urung ana. Sore wis do turu mulane wong mbiyen anake akeh-akeh. Suwengi iki mbok iso ping pira ngono. Istighfare iki. Do sregep-sregep kenceng-kenceng. Mosok saiki turui ngeloni HP kok. Nggih to? Do mencorong kabeh awake. Ya HP-ne ora mati. Mencorong ora perkara sinar ilahiyah. Layar HP. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ciri keempat, di dalam harta mereka ada haknya orang yang minta-minta atau orang yang membutuhkan tapi enggak mau minta karena menjaga kehormatan diri. Jadi wong takwa sing munggah swarga niku sadar leh kerja gak karuan, hasil yang diraih itu bukan pendapatan bersih, masih bruto, masih kotor, belum menjadi haknya. Yang menjadi haknya yang sudah bersih, yang halal, yang thayyib, syukur barokah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dadi leh kerja pole ra karuan direwangi riwa. Mondar, moncat, morak, mosak, mobat, nibo, jungkir, gulung. Wes. Ngamalno P sak pirang-pirang ra trimo P4 tapi mbuh P40 pira. Pergi pagi pulang petang boyang payingan pontang panting pantat panas pinggang pegal perut perih pala pusing beringas beringis belirak belirik pelorak pelorok pendelak pendelik peletak peletik penculat penculot perang prung penghasilan pas pasan pengeluaran pol polan potongan pirang pirang pajak pungutan premi paketan pulsa. Nah kalau di Jakarta berangkat kerja mulai anak belum bangun pulang kerja sesudah anak tidur. Kuwi sing dia dapat masih merupakan hasil kotor, belum menjadi haknya. Yang menjadi haknya yang sudah bersih. Carane bersih piye? Dizakati, disedekahi, diinfaki. Niku wong takwa, niku sing iso munggah swarga. Ora dilek kabeh. Diresiki. Nek gak gelem zakat, gak gelem infak, gak gelem santunan yatim ngene iki, padha karo disuguhi lemper, dipangan sak kulit-kulite, sak biting-bitinge. Kuwi jenenge wong apa? Gragas. Masa dikai kelopo orang yang diumbe duduwe, orang yang dipangan kelopone dikrokoti sak sepet-sepete, dikletaki sak batok-batok ini perlu sak anjang-anjangnya, sak wite dilonggok. Wong apa kuwi? Celutak. Hui hui. Yang boleh kita pakai, kita simpan itu kalau sudah bersih bu, nembe disimpan, ditabung. Dikai bandeng, dikai iwak gurami setengah bantal orang dibeteti malah direbok no freezer. Wong apa jenenge? Kemproh. Hi, jorok. Sadar kalau hasil yang didapat dari usahanya, ikhtiarnya itu ada haknya satu orang yang minta-minta. Mulane bu, lek ono sing njaluk paringi nggih. Nggih apa? Kadang ada orang ngamen sopan-sopan gawa gitar di ngarep ya malah kayak jreng prei ora usah guyu kelakuanmu yang ngono kuwi kok ambo kei kesempatan unjuk kebolehan po wong lagi jreng prei ana wong ngemis ya ora diparingi mrene maneh lagi kayak apaan kok kene kok wis dok kene meneh ya Allah. Dan ada mahrum orang yang sangat membutuhkan tapi dia enggak mau minta karena menjaga kehormatan diri. Di sekitar kita pasti banyak orang yang hidup jauh lebih miskin dari kita, lebih membutuhkan dari kita, tapi enggak ngaku tegese ora kondo-kondo moh jaluk-jaluk. Woi. Maka orang bertakwa itu tidak mau perutnya sendiri lapek kekenyangan sampai makanan berlebih sementara tetangga kiri kanan kelaparan. Ojo nganti wetengmu warek buang-buang panganan padahal ana tanggamu sing keluwen. Halo. Nek perlu digoleki. Nah, termasuk carane melalui santunan yatim ngene iki. Dipadosi pasti ada di sekitar kita. Orang yang sangat membutuhkan tapi dia menjaga kehormatan diri. Gak gelem ngemis, gak gelem jaluk-jaluk. Saya nuwun sewu secara pribadi, muga-muga ini tahadusan bin nikmah ya. Sadar betul ada kok orang tua itu yang sebenarnya sangat kepingin nyekolahkan anak, mesantrenkan anak, ngaji di pesantren, tapi enggak mampu secara finansial, enggak duwe biaya. Ning ngarep ngomong sungkan. Mulane kula mbok ya cilik-cilikan kula nggih memfasilitasi. Alhamdulillah sekarang santrinya sudah ada 600 sekian. Gratis semua, nggih jagani ngoten-ngoten niku. Yang mayoritas yatim serta duafa. Alhamdulillah yo mangan kabeh anak-anak. Ora tau keluwen, yo cukup alhamdulillah. Dulu mulai awal 50 ngantos saniki 600 lebih alhamdulillah. Makanya santunan yang sudah berjalan 5 tahun ini harus tiap tahun tambah sing disantuni. Aja kok asale 200 saiki karek selawe. Tambah iki motivasi kudu dicontoh karo wong sekitar sugih aja jagake perantauan tok. Nggih santunan ngenteni perantauan. Lha terus anggota dewan kok napa? Nah, terus sekcam bareng kuwi kok napa? Lurae bareng. Kon nonton tok ngene iki. Kudu didata Pak Lurah. Mriki niku jumlahe rondo pira? Sing sepuh Pak Lurah, nek sing nom iki urusan kula ampunan. Lho kula piyambak ngapunten nggih, mun sekitar 600 sekian alhamdulillah anak-anak yatim sekarang santrinya udah nasional, sudah hampir nasional, hampir setiap provinsi alhamdulillah. Dan saya juga sadar, ya cilik-cilian mbok sak desa kula niku wonten tiyang sing di bawah garis kemiskinan sangat membutuhkan, ning ora wani njaluk. Najan ora iso tiap bulan, kadang 2 bulan, kadang 3 bulan sekali nggih diparingi santunan. Kowe mung weneng wong medhit tok. Wis waktune mboten nyekapi niki, mboten nyekapi. Eh, pokoknya nek wong takwai sadar ibarat mancing iki lho ya tenagane dhewe, pancing ya bondo dhewe, golek pakan dhewe, metungkruk-metungkruk dhewe, dibatek wer-wer-wer dhewe bareng entuk lele, sadar nek lele ora hake kabeh, dalam lele itu ada haknya kucing. Lah samane lho Pak nggowo lele ya, lelemu kok koteng-koteng ngono kuwi. Kok pangan kucing. Lho kucing kok ngerti niku mesti totoke lek ya totoke buntute lek minimal ri karo patil. Arep-arep kuwi rumangsa duwe jatah, rumangsa duwe hak. Tanggamu yo ngono. Zaman kok entuk rezeki iso tuku mobil, iso mbangun omah. Tanggamu mesti slametane kapan yo? Wong tanggamu kucing kabeh kok. Iki mulih ke Jakarta, iki mulih ke Jakarta, iki sukses ya, mesti selametan. Kok selametan tenan? Lele kok. Wong entuk lele kok kucinge dikeki totoke, dikeki buntute, dikeki rine. Alhamdulillah matur suwun aku diparingi hakku. Silahkan nikmati daginge. Ora bakal diganggu gugat. Ya entuk rezeki kok tanggane dibagi-bagi ngono kuwi to. Matur suwun ya Allah, ngetokno tenan. Mbok ditinggal lunga nang Jakarta omahe sing nanggone ndiki bendungan kene iki dijogo.